فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Bagaimana hukum merayakan ulang tahun atau memfasilitasi kegiatan tersebut? Ulang tahun itu bukan dari budayanya umat Islam. Ya. Tidak ada dalam sejarah itu Nabi memperingati ulang tahunnya. Para sahabat memperingati ulang tahun mereka. Antum pernah dengar cerita Abu Bakar tiba-tiba ada acara di rumahnya. Acara apa ini Abu Bakar? Ulang tahun saya. Pernah dengar cerita begitu? Itu tidak ada dari seorang sahabat pun. Seperti itu. Dan tidak ada di dalam sejarah tabi'in, tabi'ut tabi'in di tengah umat ini. Itu datangnya dari non-muslim. Dimasukkan di tengah umat Islam. Iya. Nah, harusnya seorang itu kalau dia mensyukuri kehidupannya, dia bersyukur setiap hari. Harusnya. Kalau dia alasannya, oh ini supaya saya bisa introspeksi diri saya. Introspeksi itu bukan di hari dia lahir saja. Di semua hari dia introspeksi. Ya ayyuhalladzina taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Bagi orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa selalu introspeksi terhadap dirinya. Apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Dan hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah. Kan begitu dalilannya. Makanya ikut-ikutan dengan budaya orang lain itu bukan cirinya umat Islam. Iya, itu orang tidak punya karakter itu. Ada dilihat orang ikut-ikutan, ada angin barat ikut ke barat. Ada angin barat dia ikut ke timur, ada angin timur dia ikut ke barat. Enggak kayak gitu orang. Umat Islam. Umat Islam itu punya karakter. Punya agama, punya pijakan. Thumma ja'allaka ala syari'atin minal amr, fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ada tuntunannya, ikuti syariat ini. Thumma Islam. Wala tattabi' ahwa' alladziina laa ya'lamuun. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Ada jalan-jalan lain yang menyimpang, dia tidak pernah menolak ke situ. Dia tahu jalannya. Itu umat Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Nah, dari situlah dipahami besarnya bahaya orang ikut-ikutan dengan budaya selain dari kaum muslimin. Ya wallahu ta'ala alam.